siksa sebagaimana dosanya orang yang ketiga tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah taubat, ya. Masalah taubat adalah satu hal yang sangat penting dan dianjurkan sekali dalam agama kita. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang lepas dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul, ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah orang yang suka bertaubat. Tidak heran bila Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat di dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a," dan bertaubatlah kalian, ya, kepada Allah semuanya. "Ayyuhal mu'minun," wahai orang-orang yang beriman, "la'allakum tuflihun," agar kalian mendapat keberuntungan. Kemudian dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Memohon ampunlah kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian dalam masalah taubat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentulah Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang lain yang berbuat dosa lalu mereka memohon ampun, kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Ya, jadi masalah dosa atau kemaksiatan adalah sangat berbahaya, tetapi itulah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita pasti memiliki kesalahan maupun dosa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita setelah dosa kita, kemaksiatan kita lakukan, ya, dengan apa? Dengan istighfar dan dengan taubatan nasuha, ya. Kemudian kita juga tidak perlu putus asa dari taubat, ya, atau tidak perlu, ya, putus asa dari dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, mengabulkan, menerima taubat hambanya sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu billail liyatuba musyi'an nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memedangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari. "Wa yabsutu yadahu bin nahar," dan Allah memedangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari. "Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha," sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau juga bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu selama hayat masih dikandung badan, maka janganlah kita menunda-nunda waktu taubat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita, kapan Allah Subhanahu wa taala akan menyudahi umur kita. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada dengan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan, ya, di alam semesta ini, di dunia ini, maka kita memiliki musuh yang bernama syaitan, ya. Syaitan ingin memperdayakan manusia dari berbagai macam rintangan, dari berbagai macam godaan, dari berbagai macam jalan. Ya, ada 7 perkara di mana syaitan berusaha untuk menjerumuskan ke seorang hamba ke dalam jurang kebinasaan. Yang pertama, yaitu yang paling besar, yang paling bahaya, ya. Pintu yang paling bahaya adalah syirik dan kufur. Ya, kalau seorang hamba sudah bisa digoda atau sudah bisa dijerumuskan oleh syaitan ke dalam pintu syirik dan kekufuran, maka sudah syaitan akan tenang darinya. Karena apa? Dia sudah termasuk dari calon penghuni neraka. Ya, kalau sudah termasuk dari pelaku syirik dan kekufuran ini, kemudian dia tidak bertaubat. Kemudian kalau dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak mempan, maka syaitan berusaha supaya si hamba tersebut masuk atau terjatuh ke dalam pintu yang kedua, yaitu perbuatan bid'ah-bid'ah, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Walaupun niatnya baik, ya, walaupun tujuannya baik, maka semuanya itu adalah termasuk kebid'ahan yang disukai oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa juga masalah bid'ah, dia akan dijerumuskan syaitan ke dalam dosa-dosa besar, al-kabair, ya. Kemudian kalau juga tidak bisa, maka dia akan diperdaya oleh syaitan supaya melakukan dosa-dosa kecil, ya, supaya dia meremehkan dosa-dosa kecil dan akhirnya terus-menerus melakukannya. Kemudian yang kelima, kalau tidak bisa juga, maka syaitan akan memperbanyak perbuatan yang mubah, ya, supaya dia banyak melakukan hal-hal yang mubah, ya, yang dibolehkan. Tujuannya apa? Agar dia tidak melakukan ketaatan yang lebih agung, ketaatan yang lebih mulia. Kalau tidak bisa juga, maka syaitan berusaha supaya dia melakukan amalan yang kurang fadilahnya ketimbang satu amalan yang lain yang lebih tinggi fadilahnya. Kalau tidak bisa juga, dan mungkin ini tingkatan, ya, para ulama, para nabi, maka syaitan berusaha, ya, untuk mengerahkan seluruh kekuatan, ya, dari jin dan manusia yang terkutuk untuk menguasai si hamba tersebut. Ya, dari tujuh rintangan ini mudah-mudahan, ya, kita semua bisa terlepas dari tipu daya syaitan dengan apa? Dengan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menuntut ilmu, maka insyaallah Allah akan menjaga kita darinya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kemaksiatan, ya, dijelaskan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, dosa-dosa besar, al-kabair. Yang kedua, dosa-dosa kecil. Apa definisi dosa-dosa besar? Ya, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, bahwa perbuatan tersebut ada hukumannya di dunia, atau ancaman di akhirat, atau mengakibatkan kemurkaan Allah, atau laknat, atau diberitakan bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka imannya hilang. Ya, ini definisi dari dosa-dosa besar. Saya beri contoh misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, as-sihr, perbuatan sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Kemudian yang keempat, memakan riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Ya, lari dari medan perang dan menuduh wanita yang baik-baik lagi menjaga diri berbuat zina. Ya, ini tujuh hal yang disebutkan Nabi SAW sebagai tujuh hal yang membinasakan dan semuanya termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian dalam sabdanya yang lain, Nabi SAW juga bersabda, in ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan, ya, kepada kalian sebesar-besar dosa? Ya, beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lalu beliau menyebutkan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa'uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan persaksian atau berucap palsu. Kemudian beliau mengulang-ulanginya, ala wa syahadatuz zur, atau ala wa qawlu zur, sampai-sampai para sahabat merasa kasihan karena beliau mengucapkannya berkali-kali. Ini beberapa contoh dari dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian, ya, menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu ya dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yaitu dosa-dosa yang selain dari dosa-dosa besar. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa dosa-dosa kecil bisa berubah menjadi besar apabila bila kita meremehkan dosa kecil tersebut, atau bila kita melakukannya berkali-kali, ya terus-menerus ditumbuk-tumbuk akhirnya menjadi besar. Atau bisa juga karena merasa bangga dengan melakukan dosa kecil tersebut. Atau bisa juga karena terang-terangan melakukannya, ya meremehkan dan terang-terangan, ya seakan-akan tidak akan membahayakan dirinya, seakan-akan dia menentang Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dosa kecil tersebut menjadi dosa besar. Kemudian taubat, ya, yang kita lakukan seperti yang sudah kita jelaskan, taubat nasuha memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah agar kita berhenti, ya, berhenti total dari perbuatan tersebut, perbuatan maksiat tadi. Kemudian yang kedua, kita menyesali, ya, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Ini bila berkaitan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila berkaitan dengan kezaliman kepada manusia, maka hendaklah kita bila itu berkaitan dengan kezaliman, maka kita bisa meminta maaf kepada mereka, atau bisa kita kembalikan barang yang telah kita ambil, ya. Ini bila berkaitan dengan manusia. Inilah syarat-syarat dari taubatan nasuha, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.